بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finna ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan yang atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Hingga detik ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Hingga detik ini Allah masih berikan peluang kepada kita untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan sehingga kita bisa merasakan kenikmatan nanti insya Allah pada hari kiamat. Itu harapan kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita baca tafsir Al-Quran. Kitab yang akan kita baca adalah kitab yang biasa disebut dengan tafsir As-Sa'di. Barangkali di antara para hadirin memiliki kitabnya yang ringkas maupun yang cetakan yang agak bagus, bisa dibawa untuk menyimak. Namun malam hari ini saya rasa belum siap untuk membawa kitab. Tidak mengapa, bisa dicatat karena ini baru sebatas mukaddimah. Kitab ini berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Taisir atau fi Tafsir Kalamil Mannan. Fi Tafsir Kalamil Mannan. Taisir itu kemudahan, Al-Karim itu adalah Allah yang maha pemberi, Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Fi tafsir kalamil manan, kemudahan dalam pembahasan tafsir firman Allah yang maha pemberi, yang maha dermawan, yaitu tafsir Al-Quran. Berupa tafsir yang ringkas, karena beliau meringkasnya dari para ulama, dari penjelasan para ulama ahli tafsir. penulis kitab ini bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lahir pada tahun 1307 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 1376. Namanya Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah As-Sa'di. As-Sa'di nisbah kepada Bani Sa'd. Ada satu tokoh yang cukup terkenal dalam peri kehidupan Nabi, Halimah As-Sa'diyah. Kalau perempuan nisbahnya ditambahi tak bundar, tak marbutoh. Sehingga As-Sa'di, kalau itu untuk laki-laki, untuk perempuan menjadi As-Sa'diyah. Dibaca dengan fathah yang ditasydid. Demikian dibaca berulang-ulang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah As-Sa'di. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Beliau dilahirkan di daerah Qasim bil Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Qasim itu ada di Kerajaan Arab Saudi. Secara ringkas biografi beliau, lahir tahun 1307 dan tumbuh berkembang sebagaimana anak-anak di dunia ini. Namun kelebihan beliau, dari kecil menimba ilmu agama, sehingga pada umur 12 tahun itu beliau hafal Al-Quran dan hafal beberapa matan, beberapa kitab-kitab induk yang dikarang oleh para ulama. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menuntut ilmu, dan mulailah tumbuh berkembang besar menjadi ulama. Namanya ulama besar, tadinya juga menimba ilmu dari kecil, terus menekuni bidang tersebut. Hingga beliau punya kitab yang cukup terkenal, yang akan kita baca insyaallah, dengan judul apa? Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan. Tadi kita sudah singgung di atas. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Tafsir Al-Quran. Tafsir itu sendiri, kalau kita bahas pengertiannya menurut bahasa, adalah Al-Kashf Anil Mughatta. Tafsir itu adalah membuka sesuatu yang tertutup. Tadinya tertutup, kemudian dibuka, itu namanya tafsir. Menurut istilah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tafsir artinya bayan ma'anil Qur'anil Karim. Ya, kalau ada istilah tafsir, maka maksudnya adalah penjelasan makna Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca itu ada makna kandungannya. Ketika disebut tafsir Al-Qur'an, oh ini berarti pembahasan tentang makna-makna Al-Quran. Mungkin di situ ada faedah yang terkandung, ada pelajaran bagi umat manusia, ada perintah, ada larangan, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran itu sendiri juga punya arti. Syekh Utsaimin menjelaskan Al-Quran, kata tersebut diambil dari fi'il madhi qara'a, yaqra'u, qara'an, kemudian berubah menjadi Quranan. Seperti kata ghafara, ghafran wa ghafranan, qulan, Quran. Perubahan katanya demikian. Dan dia memiliki arti dua, atau memiliki dua arti. Yang pertama, Al-Quran bimakna tilawah. Quran bimakna tilawah. Tilawah itu bacaan. Ada lagi yang kedua, Al-Quran bimakna jami'un. Jami' itu adalah yang mengumpulkan. Quran kita tahu dalam kandungannya mengumpulkan berbagai banyak hal. Ada kabar-kabar umat terdahulu, kabar tentang kejadian hari kiamat yang akan kita lalui. Ada pula mengumpulkan hukum-hukum agama. Di situ pula mengumpulkan perintah-perintah Allah. Ada pula larangan-larangan Allah. Dan hal-hal yang harus diketahui oleh setiap Muslim. Ini ada dua makna dari kata Al-Quran. Berikutnya, menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bisuratil fatihati wal makhtumu bisuratin nas. Sekali lagi, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Al-munazzal ala rasulihi, yang diturunkan kepada utusannya, kepada rasulnya. Wa khatam anbiya'ihi, sekaligus sebagai penutup para nabi, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu bi suratil Fatihah, Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana tertulis di mushaf-mushaf Al-Quran. Wal makhtum bi suratin Nas, Quran ditutup dengan surat An-Nas. Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Berapa? 114 surat. Sehingga dianjurkan bagi seorang muslim untuk membaca dari awal terus sampai surat An-Nas. Sampai surat An-Nas. Dan itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bukan satu surat saja. Bukan satu surat saja. Itu terus yang dibaca. Mungkin kalau ada anjuran dari Nabi, semisal hari Jumat membaca surat apa? Surat Al-Kahfi. Ada hadis yang memang diterima derajatnya, menganjurkan kepada kita untuk membaca satu surat tertentu pada hari tertentu dengan keutamaan yang disebutkan sebagai motivator atau penggerak hati kita untuk mengamalkannya, maka itu tidak mengapa. Namun secara keumuman Al-Quran dibaca dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai surat An-Nas. Hakada wallahul muwaffiq. Maka tadi pengertian Al-Qur'an menurut istilah sekali lagi firman Allah yang diturunkan kepada utusannya sekaligus sebagai penutup para nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Kalau ada Quran misal datang kok surat pertamanya bukan surat Al-Fatihah, nah, diragukan ini Quran palsu, palsu. Ditutup bukan dengan surat An-Nas, palsu. Urutannya demikian. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan ke depan, maka kita perlu tahu referensi-referensi dalam penafsiran Al-Qur'an. Dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al-marja' fi tafsir al-Qur'an, referensi penafsiran Al-Qur'an. Qala rahimahullah, yurja' fi tafsir al-Qur'an ila ma ya'ti. Dalam penafsiran Al-Qur'an, rujukannya sebagai berikut. Beliau menyebutkan ada empat. Al-marja'ul awal, yang pertama, kalamullahi ta'ala. Rujukan pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Maksudnya bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Mungkin yang disebut kadang satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Fayufassirul Quran bil Quran. Maka ini disebut oleh para ulama dengan istilah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Lianna Allah Ta'ala huwa alladhi anzalahu. Bahkan ini yang utama, karena Allah yang tahu, Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah a'lam bima arada bihi. Allah tahu maksud dari apa yang difirmankannya. Allah tahu maksud apa yang diucapkannya. Contoh. Misalu dzalika qawlu ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam surat Yunus ayat 62 dikatakan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka ataupun ketakutan, mereka pun tidak bersedih hati. Qala Syekh Utsaimin, faqad usira awliya Allah biqaulihi fil ayati allati taliha. Yang menjadi sorotan kata awliya Allah, wali-wali Allah itu ditafsirkan dalam ayat setelahnya dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya apa wali-wali Allah? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Itu satu. Yang kedua, wa kanu yattaqun. Mereka senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Imtithal awamiri wajtinab nawahi. Berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Al-marja' ats-tsani. Sekarang referensi yang kedua. Wa qala Syautaimin rahimahullah kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rujukan yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian ini diistilahkan oleh para ulama dengan tafsir Al-Quran bis sunnah. Penafsiran Quran dengan sunnah. Karena kedudukan sabda Rasulullah atau sabda Rasul disebut dengan sunnah. Juga disebut dengan hadis. Juga kadang oleh para ulama disebut dengan atsar. Fa yufasirul Quran bis sunnah. Kenapa ucapan Rasul atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan rujukan? Alasannya kata Syekh Utsaimin, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballigh 'anillah, muballighun 'anillah. Karena Rasul itu adalah orang yang menyampaikan Quran dari Allah, yang mendapatkan wahyu dan mendapatkan penjelasnya. Wahyu berupa Al-Quran dan wahyu berupa penjelasnya. Fahuwa a'lamun nasi bimuradillahi ta'ala wa kalamihi. Maka Rasul menjadi manusia paling tahu tentang apa yang dimaksud dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dalam firman Allah, apa yang Allah mau, dan kandungan isi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya, misalu dzalika qalu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Nah, dalam surat Yunus ayat 26. Artinya bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Tambahan yang dalam Al-Quran, dalam ayat tadi disebut dengan waziyadatun. Tambahan umum, tambahan apa ini? Namun ada penafsirannya. Fafassaran Nabi sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah bin nazar ila wajhillahi ta'ala. Ketika merujuk kepada Al-Quran atau ayat yang lain, tidak dijumpai. Ketika tidak dijumpai, merujuknya kepada rujukan yang kedua, yaitu hadis. Ternyata Nabi menjelaskan tambahan yang dimaksud, tambahan nikmat yang dimaksud adalah an-nadhar ila wajhillahi ta'ala. Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah yang maha mulia. Dasarnya apa? Faqad rawi al-Imam Muslim fi sahihihi an Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum wa yaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar qala fa yakshiful hijab fa ma utu syai'an habba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jal." Lama di sini disebutkan saat hari kiamat tiba dan semua sudah mengalami fase tahapan hisab perhitungan amal, dikatakan oleh Nabi, dakhala ahlul jannatil jannah, penduduk surga telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah demikian, Allah berfirman, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, mengatakan kepada penduduk jannah, kepada penduduk surga yang sudah masuk tadi, turiduna syai'an azidukum, mau tambahan nikmat? Apakah kalian ingin aku tambah kenikmatannya? Apa yang dijawab oleh penduduk jannah? Mereka pahamnya ini sudah nikmat yang luar biasa. Bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami putih bersinar? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah, ke dalam surga yang engkau janjikan dalam kitab suci Al-Quran atau lewat lisan nabimu ya Allah? Sudah masuk jannah ini, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Engkau telah menyelamatkan kami dari siksa api neraka. Maka kemudian hijab, tirai yang menutup wajah Allah pun disingkap, dibuka. Fama uqtu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai dan lebih mereka sukai selain daripada melihat wajah Allah yang maha mulia. Itu kenikmatan di atas kenikmatan. Itulah makna kandungan atau tafsir dari ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada pahala yang terbaik. Apa pahala yang terbaik yang dimaksud? Al-husna ini al-jannah. Wa ziyadatun, apa tambahan yang dimaksud? Melihat wajah Allah azza wa jal. Tidak ada pemberian lain yang lebih disukai oleh penduduk jannah dari melihat wajah Allah. Itulah nikmat di atas kenikmatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jal, masuk kepada rujukan yang ketiga. Al-marja'u thalithu. Wa qala Syautaimin rahimahullah kalamu sahabati radhiyallahu anhum. Rujukan yang ketiga adalah ucapan sahabat, penjelasan mereka. La siyama dzawul ilmi minhum bil inayati bid tafsir. Terkhusus para sahabat yang memiliki ilmu. Terkhusus mereka yang punya perhatian terhadap tafsir Al-Quran. Nah, para sahabat pun bertingkat-tingkat. Dari sisi keutamaan, ada Khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ada pula dari sisi keilmuan, ada yang setingkat ulama dan seterusnya. Namun semua dari sahabat, mereka memiliki keutamaan di sisi Allah azza wa jal. Wa sahabatuhum man laqiya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan sahabat di sini, kan kadang seorang manusia punya sahabat. Saya yakin di antara para hadirin ini punya sahabat, sahabat karib. Biasa kemana-mana bareng, sudah bertahun-tahun berkawan, sudah naik tingkatannya tidak sekedar kawan ataupun teman, tapi menjadi sahabat, sahabat apa? Karib, yang sangat dekat, sahabat qorib istilahnya bahasa Arab. Qorib itu dekat. Apakah itu yang dimaksud di sini? Tentu saja bukan. Maka kita harus pahami dengan baik dan benar. Ketika sahabat, kata ini disebut dalam satu konteks Rasulullah dan para sahabatnya, maka ada pengertian khusus tentang arti sahabat. Boleh dicatat bagi yang bawa catatan. As-sahabatu hum man laqiya bin nabi. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Wa kana mu'minan bihi. Yang kedua, beriman. Tidak hanya ketemu saja, tapi beriman. Karena di sana ada orang yang bertemu dengan Nabi, tapi tidak mau beriman. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, dan orang-orang musyrikin Mekah ataupun orang-orang Yahudi dan Nasara yang tidak mau memeluk agama Islam. Kemudian wa mata 'alal Islam, meninggal di atas keislaman. Di meninggalnya dalam keadaan muslim ataupun muslimah bagi yang perempuan. Ada tiga kriteria yang disebutkan. Yang pertama apa? Ketemu dengan Nabi. Yang kedua, beriman atau masuk Islam. Yang ketiga, meninggal di atas keislaman. Walau takhallalat riddatun 'alal asah. Walaupun pernah murtad. Walaupun pernah murtad. Sempat sepeninggal Rasul ada kegoncangan pada sebahagian para sahabat. Namun setelah mendapatkan nasihat, mereka pun bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian kembali kepada Islam dan meninggal di atas Islam. Maka mereka juga termasuk kalangan sahabat. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka di antara rujukan dalam penafsiran Al-Quran adalah ucapan mereka, penjelasan mereka. Nah, jangan heran ketika nanti kita baca tafsir Al-Quran pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kadang kita jumpai penafsiran sahabat Fulan, atau penafsiran sahabat Ali bin Abi Thalib, penafsiran sahabat Ibnu Abbas, penafsiran sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Contoh misalnya disebutkan oleh para ulama, contohnya misalu dzalika qauluhu ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Dalam surat An-Nisa ayat 43 disebutkan wa in kuntum marḍa, apabila kalian sakit atau sedang sakit atau sedang musafir, atau datang dari tempat yang lain untuk buang air, buang hajat, atau yang menjadi sorotan ini, lafaz aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, silahkan kalian bertayamum, enggak dapat air wudu, maka tayamum menggunakan debu atau tanah yang suci. Maka di sini menyentuh perempuan ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan jima, bergaulnya laki-laki dengan istri yang sah. Demikian ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, itu satu contoh. Banyak contoh-contoh yang lain. Sekarang kita masuk rujukan yang keempat. Al-marja'u rabi' kalamu tabi'in. Ucapan tabi'in. Alladzina tanaw bi akhdhi at-tafsir 'ani sahabah radhiyallahu anhum. Para tabi'in yang fokus dalam mempelajari ilmu tafsir, mengambil ilmu tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka belajar menimba ilmu agama, menimba ilmu tafsir dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur dari kalangan mereka adalah Imam Mujahid, ada Imam Qatadah, dan selain daripada mereka. Pertanyaan, siapa tabi'in di sini? Tabi'in siapa? Hampir mirip dengan pengertian sahabat tadi. Siapa? Orang yang ketemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan Nabi. Beriman dan meninggal di atas Islam. Di sana ada tambahan yang kelima, rujukan yang kelima, ma taqtadhihil kalimat minal ma'ani syar'iyyati aw lughawiyyah hasba siyaq. Yang kelima ini adalah tinjauan kata. Yani konsekuensi makna menurut syariat atau menurut bahasa berdasarkan konteks kalimat tersebut, diintisarikan dari kalimat tersebut. Kita tahu Quran dengan bahasa Arab, Quran dengan bahasa Arab. Maka di antara rujukan terakhir dengan bahasa Arab itu sendiri sesuai konteks, selama tidak bertentangan dengan keumuman ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai dari 4 rujukan ditambah 1 menjadi 5 rujukan dalam tafsir Al-Qur'an. Insyaallah ke depan kita baca dari tafsir surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin pada umumnya, dan bisa menambah amal soleh kita dan memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.